Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Uhibbuka fillah, Buya. Yang ingin saya tanyakan, adakah dihukumi sesuatu dari seseorang, khususnya wanita yang memotong rambutnya di salon, sedangkan ada rasa kekhawatiran kalau-kalau rambut palsu dan sambungan itu terbuat dari rambut-rambut yang dipotong? Gimana? Motong rambut di salon? Ketika ada seseorang atau perempuan yang memotong rambutnya di salon, sedangkan setiap kali potong rambut ada rasa kekhawatiran bahwasannya rambut palsu atau wig yang kebanyakan ada di toko atau dipakai di salon-salon itu terbuat dari potongan rambut. Baik. Itu bagaimanakah baiknya, Bu, ya? Ataukah dibawa pulang dicuci, sedangkan kadang ada rasa enggan untuk bilang ke pihak salon, kadang ngerasa malu juga gitu, Bu, ya. Baiknya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang begitu jelas, saya ulang pertanyaannya. Jadi, Anda potong rambut di salon. Kemudian, di salon itu biasanya jual rambut-rambut pasangan. Jadi, potongan-potongan rambut disimpan lalu dirapikan, lalu dijual. Begitu kan? Baik. Yang pertama adalah nasihat. Adik-adikku yang solehah, kalau kalian ingin potong rambut, kalian harus pastikan bahwasanya tempat tersebut terhormat. Tidak ada lelaki yang melihatmu. Tidak ada lelaki yang melihat di saat engkau dipotong rambut di situ, apalagi salon. Salon khusus wanita. Awas, hati-hati. Biarpun salon khusus wanita, tapi kalau yang motong laki-laki, ya kebelinger itu. Khusus wanita. Jadi harus paham, syar'i betul di tempat tersebut. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti terhormat perempuan yang memotong. Kemudian yang kedua, jika engkau telah melihat di tempat tersebut memang dijual rambut-rambut pasang, rambut-rambut dimanfaatkan, maka tugasmu adalah mengingatkan. Karena mohon maaf, kita harus khusnudzon kepada umat Islam yang melanggar. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, penjual-penjual rambut seperti itu, kami yakin mereka bukan nantang kutukan Allah tadi kok, karena mereka belum ngerti hukumnya. Kalau seandainya banyak kok salon-salon yang minta pendapat kepada kami, lalu bertanya, bagaimana, Buya, kalau saya itu salon begini, apakah saya berhenti dari salon? Oh jangan, kalau kamu berhenti dari salon, siapa yang jadi salon yang benar? Cuman gini, kamu patuh saja kepada syariah. Yang gak boleh kau lakukan, jangan lakukan. Baik, Buya. Indah. Jadi banyak salon-salon yang baik, Anda ingatkan. Bahkan di saat Anda ingatkan, mungkin terima kasihnya menjadi Anda potong gratis nanti. Karena terima kasih kepada dirimu, jadi ustadah pada dia. Tapi jangan mengingatkan gara-gara pengen gratis, ya. Artinya, beranilah engkau untuk mengingatkannya. Kemudian setelah Anda mengingatkan sekali dua kali, kok masih belum, Anda tidak perlu potong rambut kepada orang fasik. Orang yang dikutuk oleh Allah. Nggak perlu lagi ke situ, ngapain? Oh, dia tidak mau dengar omonganmu. Oh, dia kebaikan. Cuman caranya yang baik dong. Setelah Anda mengingatkan, gugur kewajiban Anda setelah itu. Selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai ada cuek bebek, tidak pernah peduli, yang penting aku potong rambut. Yang penting ukuran rambut, potong rambutku selesai. Kemudian lebih dari itu, tak tahu yang dipajang ada rambutmu. Ketahuilah, rambutmu itu, mohon maaf, rambutmu bagiku adalah haram. Kalau ada seorang perempuan, Buya, ini hadiah rambut untukmu, Buya. Haram saya megang dan melihatnya. Biarpun sudah dipotong dari orangnya. Rambut. Rambut biarpun sudah terpotong, namanya aurat. Tidak boleh saya melihatnya. Rambut, jangan tampakkan rambut ini di kalangan kaum pria, biarpun sudah potongan rambut. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang masih suka buka rambut. Semoga Allah mudahkan untuk menutup, sehingga nanti tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.